sudah ada yang punya. Takkan terlanjur ku menyayangi dirimu. Mengapa kau permainkan diriku? Kau anggap diriku boneka, sedangkan kau suci. Kau lingkarkan aku sudah tak sudi.